Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah kita nampi kenikmatan saking Allah arupi kesempatan, kesehatan, pertolongan saged sareng-sareng ngempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan, pepanggihan kula panjenengan dalu menika saestu-estu dipun catet dening Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Bila saking menika, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdian bila misali. Walakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bahas ngingi masalah donga sing terlambat hasilnya. Jadi tengriki niki enten istilah ta'khuril atok, peparing sing terlambat, padahal ya wis ilhah pun jubut-jubut lah nyuwun. Wonten istilah napa nggih, menungsa niku kesusu, sehingga kadang-kadang kedorong saking rasa kesusune menungsa niku kebijaksanaan Allah memperlambat peparing ini dianggap kesuwen. Nah, kesuwen. Akhirnya apa? Nalika muni kesuwen, ngenteni tumekane peparing Allah niku terus gak telaten. Betul. Niku siji. Kaping kalih, enten kesalahan filosofi doa. Sing kata-kata, nalika wonten jauh, hei donga, engko tak ijabahi. Niku kaya-kaya donga niku menjadi alat untuk ngerok, ngoten nggih. Untuk ngerok ogrok-ogrok ibaratnya cara Jawa. Iki nggo nyinggak peparinge Allah. Padahal mboten ngoten. Peparinge Allah niku mesti tekane. Peparinge Allah niku mesti dugine. Mergi napa? Sak derenge sampean donga, Allah pun paring. Jenengan dereng tahu toh donga, ya Allah Gusti kula nyuwun nirung. Wong urung tau enek sampean kok. Jenengan pian urung enek masa iso donga. Nggih. Dereng saged donga toh, Biyen? Napa saged sampean pian donga? Ya Allah kula nyuwun nirung, kula nyuwun cangkem, kula nyuwun tangan. Nek sampean ora sah donga wis diparingi tangan, cangkem, sikil, sak macem-macem nggih. Terus Ya persis kalau pengawasan sing sampun-sampun. Donga niku perintah. Soal peparing ijabah niku takdir. Lah apa menen pun dijamin. Gitu nggih. Mesti tekane. Gitu lho. Lah sing penting, lah sing penting niku sampean donga niku sing penting. Dungane aja leret. Gitu. Dungane aja leret. Nah, keterlambatan peparing apalagi lek wau napa pengawasan sing sampun-sampun di terangne soal lha yo sing mukmin sing istiqomah uripe sing salah pe tertib ae donga ora mandi-mandi tapi ana wong kafir-kafir ora percaya mbek Gusti Allah mara ning Gunung Kawi ngene mulai langsung sugih ngoten ngoten iri sak niku iri kadang-kadang curiga Gusti Allah kuwi apa sih terus kafir digawe sugih. Sing mukmin malah digawe melarat, dhewe ora patek mandi. Kuwi kok ora salat ora apa, tapi jaduk. Lha iki sing wong Islam santri utun kena ninjae gletak kabeh. Itu kadang-kadang kita gak sadar bahwa itu semua adalah ekspresi kasih sayang Allah. Belum, kok bisa ekspresi iya. Gitu lho, Dek. Gusti Allah niku kadung janji. Dari sisi yang lain mengamati tentang keterlambatan tadi. Allah niku janji teng Quran wonten ayatnya kula supaya tapi sedaya pun maklum. Sapa sing lakoni apik bakal tak wales apik. Sapa sing lakoni elek bakal tak wales elek. Mayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa mayya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan satu debu, satu zarah kebaikan akan tahu akibatnya, akan melihat akibatnya. Barang siapa yang melakukan satu debu kejelekan, kejahatan, dia akan melihat juga akibatnya. Tapi di ayat itu tidak diterangkan akibat itu kapan. Kosaiki apa sombeng apa ning akhirat kan enggak dijelasne. Tapi dari satu sisi lagi, Allah juga kadung janji. Bahkan apa? Wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Allah itu kepada orang-orang mukmin itu sangat kasih sayang, sangat mengasihi. Jadi gue kadung, kadung dawuh. Aku kalau orang mukmin banget welase. Tapi aku kadung janji uga, sapa sing apik tak wales apik, sing elek tak wales elek. Itu Allah bagaimana itu menyelenggarakan janji-janjinya itu? Nah, nuhun sewu kenyataan, ini ngomong kenyataan. Orang yang berbuat baik, yang berjasa, niku monopoline wong mukmin tok apa tah? Mboten. Lha sewene wong kafir gak percaya mbek Gusti Allah, apa wong kafir niku mboten iso nulungi sampean? Nggih. Tidak salah sakit nggih. Enek wong gak tahu salat, tapi pas sampean ku wabutan nggawa barang, wong niku iso nulung, saged. Nonton niku apik napa elek? Saya ya. Nah, nek niku sae, maka ada balasan dari Allah. Loh, soalnya Allah kadung janji. Kadung janji, nuwun sewu. Enek wong mukmin, agamane Islam. Bisa jahat enggak? Sakit jahat lho, Dek. Kalau-kalau miso, kalau-kalau ngampleng wong enggak salah. Kalau-kalau nyolong kayak gitu, Dek. Nyatane penjara nih kok. KTP-ne sing akeh nggih Islam to, Dek. Nah, dari situ mungkin kalau panjenengan ya wong mukmin ya sebelok ngaji barang ngeten iki. Tapi kejahatan itu pada muncul. Padahal Allah kadung janji, sapa sing lakoni jahat bakal oleh diwales. Nggih mboten? Nah, akhirnya kali Allah dipertimbangne ngeten. Soal diwales kabeh tak wales. Sing elek tak wales elek, sing apik tak wales apik. Enak wong mukmin apik tak wales apik, enak wong mukmin jahat tak wales elek. Enak wong kafir apik tak wales apik, enak wong kafir elek tak wales elek. Cuma ngene lho, aku krana sakake, krana welas. Daripada aku somben, dawuh Allah dawuh teng malaikat. Daripada aku somben duwe utang karo wong kafir. Sing saiki nalika uripe gak percaya karo aku ndek iso nglakoni apik. Besok neng neng akhirat dia nagih aku. Nagih aku. Lu apik kabeh ane balesen saiki kan malaikat. Wong kafir-kafir sing tau nulung wong langsung balesen saiki. Wong kafir-kafir sing berjasa langsung balesane saiki iki. Perlune apa? Sok ning akhirat aku karek digurun neraka tok. Mergo seluruh kebaikan dia sudah dipenuhi balasannya di dunia. Ini wong mukmin mboten. Kat malaikat iku ana wong mukmin nek lakoni salah terus tok. Kok mana pada dolim terus tak? Wes dan diwales ning dunia ya ke dolimane. Terus putih cara nih gusi aku rezekinya diungkret kono. Rezekinya diungkret. Lakoni dosa sithik ya macet. Wes pokoknya gawen sing sengsara minangka nyicil neraka. Dan tok ngoten iya ning dunia ben sengsara. Supaya sampean nek wong mukmin iku mati ning akhirat aku gak perlu nyiksa neh dhek karep mlebu swarga ngono ae. Mergo piwales eleke wis tak deleh ning dunya iki. Ya, itu salah satu bentuk ekspresi kasih sayang Allah. Maka jangan heran kalau ada orang yang di dunya ora patek percaya mbek Gusti Allah tapi uripe apa? Penak fasilitas dilengkapi oleh Allah. Tapi itu yang suarga dunia. Suarga dunia paling suwe 80 tahun. Gila? Uang penak ning dunia itu pol-polane pol. Umumnya uang saat ini lho. Terus jarang sih 80 tahun. 80 tahun. Ngono aja sih. Mulai umur swidak munggah itu sekarang masuk angin. Gila? Diluk-diluk ning dokter. Kena kolesterol. Kena asam urat. Kena macam-macam. Diluk TV serapatek ketok. Kuping serapatek kerungu. Ngomong karo anak putu serapatek sambung. Mergo data informasine wis ndrunyur. Bolak-balik wis zaman koyo ngene gek cerita perjuangan tahun 45 wae banget. Wis sepengene wis aku biyen pada aku biyen. Lah putune sing sakniki iki wis seje selerane. Ngene kan nggih mesake to sakjane. Ya. Penak ning donya kuwi sakjane gak penak. Maka kamu jangan iri. Jangan sekali-kali kamu memanjangkan pandangan matamu kepada kekayaan yang dimiliki oleh orang yang kafir kepada Allah. Karena apa? Pada hakikatnya kekayaan mereka itu adalah mengandung siksaan bagi mereka juga. Ketika dia sudah terbungkus oleh kenikmatan duniawi, itu nanti ketika dia mati, dia akan tersiksa, sangat tersiksa. Mergo apa? Penak wilek leren yang keluar apa? Penak kuwi macet jadinya apa? Sengsara. Wasale ana AC. Oh, boro-boro lampu mati cegah. AC-ne melok macet, sumuk muncul ya. Nggih. Lah penak ning donya 80 tahun, dadakan macet cegah ning kuburan mesti karek sengsara. Tapi lek wong mukmin mboten, wong mukmin sengsara terus. Sengsara terus, turu gak oleh akeh-akeh. Jam papat tisu wis digugah. Engko mulai kok penggawean. Krungu azan zuhur. Sore-sore arep nglencer, enak-enakan mek bojo shopping. Krungu azan maghrib kudu leren salat maghrib. Engko anu acarane pas api-api enek salat isya. Begitu enggak enak uripe iki. Enggak enak. Tapi wong gak enak iki mek dilu mek 80 tahun. Nek kuwi gak enake macet. Dadi ini napa? Men, ya enak. Urip ning donya sengsara mara-mara karo Gusti Allah dipateni ceket. Muh dikai penak ora penak. Dilereni gak penake niku tok men pun penak. Apa meneh sing diparingi widodari, diparingi kelengkapan-kelengkapan fasilitas di surga. Itu akan lebih sempurna lagi nikmatnya. Enak-enak uang ini dunia enak, seluruh fasilitas ada. Salat, gak salat itu seorang urus. Kancane itu salat, aku tak leha-leha kini, apa salat itu. Jengkang-jengking ngambungi lemah, barang tinggi apa. Terus aku tak santai-santai terus, ini kini, gak usah salat, gak usah kanu. Ya, silakan. Silakan itu. Ada balasannya kok. Ini kata. Nah, balasan apa? Ya penakmu ki ping dilu, ping 80 taun. Moro-moro kowe mati ceket, wis terputus dengan penak-penak tadi. Putusnya karo penak itu tok wis sengsara. Nggih ta? Walaupun mungkin enggak sampai digodo malaikat, putus dengan kenikmatan yang dicintai di dunia sekarang ini, putus dengan yang disenengi, itu saja sudah sengsara. Lah apa meneh? Apa meneh? Ditambahi godo malaikat cemplung ning neraka, lebih sengsara lagi. Nah, hal yang kayak gini-gini semua gaib. Sing kayak ngene iki gaib. Karena gaib itu wilayah kekuasaan Allah. Sehingga kadang-kadang kita yang menggunakan akal, apalagi pas donga kok nganggo akal, ya Allah kula nyuwun ngeten, kaya-kaya ku sing paling apik niku sing sampean jaluk niku. Padahal Allah bisa memberi yang lain. Memberi yang lain yang lebih manfaat. Napa malih? Wonten setunggalipun hadis dawaken Kanjeng Nabi dawuh, "Ma min ahadin yad'u bi du'ain illa ata'allahu ma sa'al au kaffa 'anhu min as-su'i mithlah." Malam yad'u bi izmin au qati'ati rahimin. Kata Rasulullah, tidak seorang pun yad'u sing gelem donga bi du'ain dengan suatu permintaan illa atahullahu masal, kecuali Allah pasti akan memberi apa yang dia minta. Pasti itu. Kalau tidak, kalau yang diminta itu enggak diberikan, pasti ada penggantinya. Au kaffa anhu minasu'i mithlah. Atau Allah akan membuat perlindungan bagi dia supaya tidak ditimpa oleh musibah yang nilai musibah itu setara dengan apa yang diminta. Mungkin nek di total nek dungane ya Allah kula nyuwun wae sing apik, kula nyuwun montor sing apik, kula nyuwun sawah sing amba, terus karo Gusti Allah di total. Pira jumlahe kat? Iku 100 juta Gusti. Nah, mosok ngono teng Lauhil Mahfudz enten catetan. Pada tanggal sekian dia nanti akan diajak rombongan menuju ke Surabaya bersama anak istrinya untuk melihat perayaan di Surabaya. Dia akan kecelakaan dan tidak mati semua, tapi biaya perawatan di rumah sakit ada 1 miliar. Pemane ngoten. Wes timbangane Gusti Allah niku maringi dhuwit 500 juta omah apik niku wau. Wis aja-aja dikeki omah apik ae. Iki lho buseken. Rencana kecelakaan ini saja dibuset. Sret. Degas itu kecelakaan. Nah pilih di nampak duit 500 juta tapi moro-moro terus kecelakaan. Sakit bawa tak yang kata ni gue. Gue Gusti Allah pinter ngatur ngolak ngalek kata ni gue pinter kok. Allah yang tahu rahasia kehidupan kok. Kita yang hanya tahu sebagian saja kok. Mata. Allah mau memberi begitu itu malam yaitu ubi ismin. Selama dia berdoa tidak untuk rencana-rencana dosa. Nek dungane kanggo rencana dosa, ya Allah kula nyuwun duit kata arep dinggo apa? Arep dinggo main. Dinggo wudu, ya Allah kula nyuwun duit sing kata arep dinggo apa? Dinggo nraktir cewek, dijak turu teng hotel. Donga sing ngono kuwi wis ora bakal diitung karo Gusti Allah. Gak bakal dijabahi. Atau doa yang berkaitan dengan qati'atur rahimin. Doa sing misuwi krana dhek jengkel putus hubungan dengan keluarga itu doa gak diterima oleh Allah. Mulane Wali Songo itu pinter sekali. Wali Songo niku pinter banget. Gewek tradisi itu ya sakjane ana hadis tapi gak diomongno. Mergo jaman biyen Wali Songo ngomong hadis wong Jawa ya ora padha paham. Ya ora usah diomong kadise mara dijak bareng-bareng lakoni gitu aja. Apa? Tradisi yang baik itu. Setelah habis Ramadan 30 hari. Itulah terus salat Idul Fitri ya. Salat Idul Fitri baru ada tradisi silaturahim saling memaafkan gitu ya. Nah, saling memaafkan ini sebenarnya untuk merekat silaturahim. Sehingga ketika silaturahim itu biasanya orang tua itu berdoa, gitu. Sing nom sungkem ning ngene sing sepuh terus sing tuwa ndonga nggih. Sing tuwa ndonga wis le tak padha-padha wong tuwa ya akeh salahe. Ono sumun rogo lek kowe anak salah tak ngapura lek bae salah ya ngapuranen tak dongakno muga-muga kowe diparingi dadi bocah sing pinter, manfaat uripe selamat dunia akhirat, istiqomah ibadah lan ngono nggih. Niku lak donga to. Lho, niku kenapa kok didahului oleh silaturahim? Malah lek perlu dulur kabeh dikelompokno sungkem kabeh nggone bayut. Ini untuk silaturahim supaya tidak putus keluarga. Karena orang memutus hubungan keluarga itu pada hakikatnya membakar diri sendiri. Membakar diri sendiri. Wong jenenge keluarga itu awake dhewe lho. Kok terus diputus, kok padha karo medhot awake dhewe. Ya, memang puas gitu. Puas, bro. Suara patahkan aku raro-raroan. Kadang-kadang persoalan ini sepele. Pengulangan itu ingin nanti ngalami ngerti ini. Nanti ngalami ngerti. Maksudnya ngalami apa? Ngalami pulang dua keluarga. Yang perkara tersinggung soal sepele ini. Kenapa itu persoalan ini? Ya, baik. Dulan. Dulan dengan ini dulur si jine. Nah, sing siji ne dulur siji ne gak ditulani. Lha sing gak ditulani iso ngamuk-ngamuk. Wis titenono ya. Aku sok bodho ora arep nang omahmu. Ping perkara sepele ya tenan. Lah terus apa artine? Apa artine? Akhirnya justru kalah mempersempit langkah sendiri. Mempersempit langkah sendiri. Itu jenenge mureng-mureng atine dhewe. Apalagi kalau sudah itu ditumbuhkan dendam, apa artinya sih? Apa beratnya sih sakjane? Rugi ini gak apa? Apa mau ngalah? Saya jadi sepurane. Aku salah paham sepurane sing khilaf. Aku wong tua akeh salah. Saya masa depan ini dibangun bareng-bareng. Lah malah pena. Dunyone tentrem, uripe pena. Cara wong mangan ora enak rine. Lu mangan enak kaya apa? Mangan bandeng enak terus enak rine ngleleki guru kan nggih. Dadi gak enak kan. Ini apa-apa jenenge dulur, kanca. Niku sekali dadi dulur sampai kiamat pada dulur kok. Napa saged? Wis gak takoni dulur kuwi ora iso. Gusti Allah nata ngono kuwi ya. Maka bener-bener Allah itu sampai mengaitkan soal silaturahim itu menjadi patokan terijabahnya doa. Jadi lek wong niku pengin apa doa itu didengarkan, adakan rekonsiliasi dulu baru berdoa. Lha nek sing ana kecurigaan, sitok ndongano elek sijine, sok ndongano elek sijine, oh padha gak kabule. Ngoten. Kula niku nate maca cerita nggih, soal donga. Sampeyan nate mireng critane Laila Majnun nggih. Nggih. Laila Majnun. Laila Majnun niku niki namine jenenge Majnun. Namine Qais Ibnul Mulawih, name asline. Qais Ibnul Mulawih, tapi karena gendengi Laila, diarani wong Arab nek juluki Majnunul Laila. Wong sing gendengi Laila. Karena masuknya cerita Majnunul Laila itu masuk ke Indonesia itu dari apa? Film India dan bahasa India itu Majnunul Laila, niku lek dilebokno teng bahasa Indonesia dibalik Laila Majnun. Ya ngoten. Dadi sing Majnun duduk Lailane. Sing Majnun iku sing lanang. Qais niku gendeng tapi waras, aneh ta. Sing jenenge Qais iki kadung ngendeng gendengi Laila niku sampai bapak niku bingung. Nah. Sampai dia sudah semacam putus hubungan dengan orang tua. Bapaknya nggih pun gendeng, wong tua wis ora patek ngakoni lah piambake ya wis ora patek ngereken mbek wong tua. Suatu ketika jenenge anak tetap anak ya. Masih ya wis jenenge putus gak ngereken ngoten nggih. Bapak tetap donga. Suatu ketika bapake Qais niki donga teng Multazam. Ing pojoke Ka'bah niku teng Multazam donga. Ya Allah Gusti, dos pundi niku Qais kok stres ngoten neng kleng turut-turut dalan sing diceluki mboten enten sanes kejane nang Laila mawon. Tapi syairnya bagus-bagus itu. Gendeng tapi lek gawe syairan apik gitu. Di antara ini kok enten syairane sing enten. Saya itu paling suka kalau ada nama itu yang mirip namanya Laila. Sampai waktu itu yang paling senengnya saya senengnya adalah waktu malam. Mergo malam itu bahasa Arabe Lailatun, betul nggih. Jadi waktu yang paling saya seneng itu waktu malam. Karena apa? Nama waktu itu sama dengan namanya kekasih saya. Saking gedengine Laila. Sampai enten ya mbak niku kalih pemuda-pemuda ngriku, pemuda desane si Laila. Setiap kali ada koes lewat di situ, maka diusir oleh pemuda-pemuda setempat. Maka dia sumbar dengan syairnya. Kalian bisa mengusir saya dan menghalangi saya untuk tidak ketemu Laila. Bahkan bisa mengeluarkan saya dari kampungnya Laila. Tapi ingat, syair-syairku ini tidak kamu bisa bendung. Pasti akan didengar oleh Laila. Ibu, itu syairnya sing ngoten niku. Termasuk, kali kok bapak yang dungo nih. Nah, ngamuk-ngamuk tapi yang baik. Bapak yang dungo, ya Allah. Untuk bisa manparingi waras anak kula niku. Lah kok akhirnya piye pengen dungo gendai. Bapak yang ngalih ke mulut azam dia itu. Ya Allah. Mugi-mugi. Dungane bapak kula. Dungane kula ben waras niku. Ampun-ampun kabul ke Gusti. Kula seneng Gusti. Kula gendeng itu niki penak Gusti. Mergi kula gendengi Laila. Kula menikmati kegendengan ini. Jadi gendeng apa ora teman. Nah dari situ. Maka lele uang ini selalu bertempur dalam psikologis. Gak ada kesin, apa, gak ada sinkronisasi. Sing sitok dungo, abe. Sing sitok konter dungo mana. Lah kapan iso dijabai? Akhirnya kalau paling-paling seorang usah dijabai karo. Kan ini ngoten. Nah, kalau sama ini ku, kalau panjenengan nak kepengen mandi juga nih. Aja sampai tukaran mbek dulure. Orang usah memutus hubungan karo dulure. Ini ku apeke akibate saiki sampean puas iso juta karo dulur sok tiba anak putu mesakne. Nggih. Karena niku sing hati-hati aja mung nuruti kepuasan tapi merugikan yang lebih besar lagi. Iso tarung, iso tukaran mung perkara biyen bae tukaran lagi ngoten nggih. Mboten sae, tetep mumpung sik sami nganune di samping rugine napa? Rugine wong sila napa memutus hubungan keluarga itu kerugiannya adalah durane gak mandi. Niku dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wacan wonten hadis malih dawuhaken hadis ingkang dipun riwayataken dening sahabat Anas saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken ma min da'in yad'u illa istajaballahu lahu da'watahu au sarrafa anhu mithlaha su'an au hatta min dunubihi biqadriha ma lam yad'u bi ismin au qati'ati rahimin. Tidak ada seorang pun yang berdoa kecuali Allah pasti akan mengijabahi doa itu. Pasti. Atau Allah pasti akan memindahkan, akan memalingkan kejelekan-kejelekan, kerugian-kerugian yang akan menimpa dia yang setingkat senilai dengan doa itu. Atau hati sing sithik wau mboten dijawoke, atau Allah akan menghapus catatan dosa yang menurut Allah dosa itu seukuran dengan doanya itu. Jadi cara dungane ku lek dinilai 1 juta, dungane sing rego 1 juta dibuset. Malam yat ubi izmin. Selama dia tidak berdoa dengan dosa atau tidak berdoa dengan sikap untuk memutus hubungan keluarga. Qati'atu rahimin. Kesimpulannya, yang namanya ijabah, ijabah, pemberian dari Allah itu pasti dijamin oleh Allah. Pasti. Cuma kita manusia jangan ikut-ikut menentukan kepastian itu akan datang kapan. Ini ku duduk bagian sampean. Jadi kepastian itu akan datang kapan. Terus bentuk kepastian itu akan diberikan dalam bentuk apa. Kan gak sakarepe sing duwe to nggih. Sakarepe sing duwe. Iki kudu ngati-ati kula panjenengan. Mula ampun kesusu. Ampun kesusu. Ngeten, ampun kesusu aja putus asa. Malah Rasulullah dengan tegas menyatakan yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil wa yaqulu qad da'altu falam yustajabli. Seliramu kabeh kuwi lek donga mesti dijabahi karo Allah. Selagine seliramu kabeh ora nyusu-nyusu. Aja nggege mangsa. Aja sampai ana sing ngomong kaya kulo qad da'altu falam yustajabli. Aku wis donga tapi ora diparingi. Sekali sampean wis menponis, aku wis donga tapi gak diparingi. Iku sing muni dudu Allah, sing muni kowe dhewe. Mulane wong Jawa duwe unan-unan mandi unine dhewe. Iki kate sanes sing ngwatake ngeten. Ana inda zanni abdi bi ingsun saya itu sesuai dengan dugaan hamba terhadapku. Dene aku dinyono orang ijabah ya gak tak ijabah ya mesti nyono dhek. Lah dene dhek nyono aku ijabah ya tak ijabahi. Mulane lek nyono ten Allah niku sing apik mawon. Aja pisan-pisan nyono sing elek. Lah belajar nyono sing apik niku. Niku lek mboten dilatih atine resik. Sifat-sifat sing elek. Akhlak-akhlak sing mazmumah. Niku mboten dilai, mboten dilatih, angel niku. Angel. Tapi lek kula panjenengan latihan, belajar ngresiki atine, belajar akhlak sing elek-elek niku dihilangi, sing apik-apik dilakoni, terus ingat kepada Allah, terus menyadari diri bahwa saya itu hamba Allah, terus menerus begitu. Nanti lama-lama itu akan mudah husnudzon kali Allah. Wong niku nek namung kon jobot tok. Roh gebyar jobot tok niku pancen gampang suudzon. Dene nek wong betutut dianggap musuhan karo aku, biasane suma saja merengut ae ngoten. Gak ro nek kula ora untu. Gitu nggih. Ora untu e. Wene ampun kesusu suudzon. Kali Allah Taala nggih ngoten. Ampun suudzon. Kados niku wae nggih, contoh sing penak. Jenengan diparingi duit 50.000, tapi malah maksiat terus. Mungkin duit 50.000 iku nglancar terus nggih, ora tambah dosane. Tapi kalau Allah Taala sampean donga njaluk duit 50.000 gak diparingi, tapi terus kutuk ning omah, deres maca Quran, gak lunga-lunga. Lah kan nggih malah selamat. Gitu nggih. Nah, mula sampean niku nggih, belajar niki kudu dilatih. Husnudzon datang Allah niku kudu dilatih. Lah bagaimana bisa husnudzon kalau kita tidak pernah punya data kasih sayang Allah itu? Bagaimana bisa husnudzon kalau air jernih kasih sayang dari Allah itu ketika masuk di tengah kehidupan itu melalui saringan kekotoran syahwat dan hawa nafsu? Jadi paringan Allah kokono bersih. Tapi nalikane zaman tompo kotor. Perkara apa? Liwat saringan syahwat akhirnya barang akeh jadi sitik. Lho, betul lho nggih. Barang akeh jadi sitik. Kok ora oleh panen sak mene lho. Iya lho nggih. Padahal panen sak mene niku wis menang-menangen. Lah ya wis mendhek to timbang ora panen blas. Lha nggih ngoten. Lah kula sampeyan kadang-kadang niku Rasulullah. Mergo sing muncul dhisik dhewe suud suudzon. Tidak pernah berlatih husnudzon. Kita berbaik sangka kepada Allah. Lah kula panjenengan kulina berbaik sangka, maka hidup ini jadi efektif. Lah kok iso efektif nggih wong. Segala sesuatu sing ketok nyengsarane malah iso berbalik jadi gak nyengsarane. Salah satu cara untuk bisa husnudzon itu adalah menambah data-data kegaiban kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi ada hitung-hitungan sing biasa kula panjenengan lakone. Hitung-hitungan sing biasa dilakoni niku lek namung terbatas, olah-olahane kan nggih terbatas. Gitu nggih. loro ditambah loro papat. Iku lah oleh-olehane jatah sing loro tambah loro papat. Tapi nek kowe enten jatah loro ditambah 2000 kan jadi pinten? 2000 papat lah. Tambah 2000 niki lah kadang-kadang enggak masuk hitungan. Kan mboten? Kadang-kadang mboten masuk hitungan. Mboten masuk hitungan. Upamane enten tiang. Enten tiang biasanya iki aku dodolan ngene iki aku oleh 2000. Lah kuwi karo Gusti Allah. Ora diparingi 2000 tapi diparingi 1000. Mudhun apa mundhak? Mudhun apa mundhak? Hitungan nominal mudhun. Tapi kasih sayang Allah mundhak. Lah kok nggih? Kok mundhak? Bisa saja toh? Wis terus badan niku napa? Krana oleh 1000 nggih. Krana oleh 1000 mergo mungkin dek pengin dek wis duwe niat iku oleh 2000 iku sing 1000 arep tak nggo metu jalan-jalan. Sekarang Gusti Allah mesak nekat malaikat bocah wis apike ngono kok duwe niat elek. Oleh duit kok arep jalan-jalan. Wis dilonge-dilonge anggaran sing arep nggo jalan-jalan kuwi kuwi bakal arep maksiat kuwi. Diputus. Gak ana 1000 ae. Sing kira-kira 1000 kok pas dienggo mangan tok ae. Dadi anggaran jalan-jalan gak enek. Lek anggaran jalan-jalan gak enek, gak maksiat. Lek gak maksiat selamat. Lek selamat kehidupannya bahagia dunia akhirat. Bisa begitu gak? Bisa atau gak? Bisa. Allah itu sangat mudah membalik kesengsaraan menjadi kenikmatan. Bahkan Allah itu mampu menciptakan kesengsaraan dalam kenikmatan. Sebaliknya, Allah bisa memunculkan kenikmatan dalam kesengsaraan. Sakit lagi? Sakit. Kadang-kadang turun di ngisor galeng ditutupi nyapa capil ngoten niku. Turun teng galeng teng ngisor wit sing mangklung ngoten ngisor pelem teng galengan. Gletak ngoten wis ngorok senggur-senggur nyepi kepethuk widodari iso mesam-mesem nggih iso mesam-mesem wonten wong turu teng hotel sing suwengi sewanane hotel mawon 550.000 ulah kasure mentul-mentul lempuk sembarang resik serba ditata indah wis turu blek tapi nyepi diuber-uberula utane turu iso menggos-menggos saged nggih. Allah nekakne ulo di dalam hotel, bisa. Nekakne widodari di pinggir galeng, bisa. Saged. Saged. Enek uang yang sekedar jadi tukang cukur. Jadi pegawai tukang-tukang cukur. Tapi tiap kali informasi datang, iso guyon karo uang, jagongan. Ngenteni uang teko nyukur nih. Irae. Ayo merah karuan. Dan. Ngenten uang ini kusing. Jadi pengusaha sukses. Tapi malah derawani metu. Derawani metu wong. Nek janjine kudu bayar tak tanggal iki ora iso bayar, wedi diubur-ubur gawane metu. Sekretaris terus dipasang ada tamu bilang saya enggak ada. Akhirnya kan malah kayak menghukum diri sendiri. Sakit malah tambah tadi. Ada kenikmatan fasilitas duniawi, tapi ada kesengsiaan di dalam batin. Ada mungkin keterbatasan fasilitas lain. Lahir, tapi ada kelonggaran batin. Menjauh, ini kula kadang-kadang ngomong-ngomong kali sopir kula ini sering. Mobil kula ini kula bodol, wong nyawang ini kula bodol. Binjol-binjol, tetep podo ngelontok, orang kober ngecat nih. Teman-teman, di pengenan ini kula liwat ke diri. Biasanya kula liwat atas, liwat ke diri, serengat gitu kok. Ini kula sedalu. Maksudnya pengajian ini. Sedalam itu mungkin rata ini enten mobil, enten BMW, enten Mercy, enten macam-macam sing. Api-api ini kape naruh demangap kape mergo macet dadan. Terus kula ge akhirnya sampai sopir kula lah bodol ngene tapi nyatane bendina ngluyur teko Blitar mek bisa lagi paringi keturutan. Nyatane aku ning mobil ya iso turu. Lah kuwi sing duwe BMW terus kape mangap ngono kok ora sedih. Nggo handphone ngubungi omah. Macet bu iki ning kene, sing ning omah gelisah pisan. Dene aku lak penak ora duwe handphone ora iso ngabari omah, sing omah ya turu senggur-senggur, moro-moro teko dodok dibukane. Yang namanya nikmat itu Allah bisa mendatangkan di mana-mana. Sakit betul? Sakit. Jadi nek ora sampean wong nopo dhuwit 5000 karo nopo dhuwit 5 juta niku jembar pundi? Suasanane jembar pundi? 5000 karo 5 juta niku jembar pundi? Lah nek nganggo akal hitungan nominal jembar 5 juta. Jembar 5 juta. Tapi Allah mampu dan sangat mampu dan sering itu terjadi. Wong nampa 5000 luwih jembar timbang sing nampa 5 juta. Bisa terjadi itu. Mergo napa? Masyaallah enten tiyang niku nggih, bengi-bengi. Bengi-bengi delalah tanggal pas tanggal 20 awan mau sebar bayar telepon, bayar listrik, sembarang tanggal 20 kan bayar telepon terus SPP anaknya wis dibayar terus sembarang wis kecukupan. Ibune barang ditakoki, alhamdulillah wis wayahe jatah harisane barang wis kebayar. Delalah bak niku blas, gak enek duit blas. Sampai dompete bojone di ora-ora niku gak enek. Padahal niku pun jam 11 bengi. Dalane apa kok tergerak untuk mencari uang? Mergo kentekan rokok. Kendaan rokok ni, kalau asing tuku rokok ni, golek duit apa betul ni? Tapi seluruh beban sudah selesai. Telepon harus kebayar, SPP harus kebayar, arisan harus kebayar, sembarang harus kebayar. Tidak ada beban. Persoalan saya ini, aku butuh ngerokok, gak ada rokok. Harap golek utis itu. Delalah utis ini harus dibuat buat bujuni sore wal tengah jobo, katak campur banyu kan. Jadi harus dirokok, tidak mungkin. Ngoten niku delalah ora sengaja ngeplek-ngeplek nek kopi angin. Terus dibuka, lah iki ana dipake unik kopi. Selempitan masyaallah niku padha karo nampa donya sak isine. Saestu niku jembar alhamdulillah. Marem sak marem-marem niku. Gentirit metu. Tuku rokok mergo ketepakan iki malam Minggu enek siaran bal-balan ngoten. Jadi aku tujuh rokok, nemat aku lah 5000. Enten buang. Dan ini kita kasus ni, kok tonggok pulau enten sih kata. Dua dulur teng Surabaya, ini sing kasus kedua. Ini kau kasus pertama soal nemu 5000 jembar lego. Kasus kedua, enten yang ini ada dulur teng Surabaya. Atau Surabaya ni aku mohon mapan biar mbak buka restoran teng Riko. Nah. Restoran ini ki pas ajeng di rehab, ajeng di ambak ne. Dan itu tanah sandinge sing mepet restoran itu disade. Jadi ini buatan liar, tapi nyungunnya umur larang. Nyungunnya ini ku selangkung juta. Padahal ini sidik mawon, tapi jaluk selawet juta. Nah, yang baik ini ku duwe celengan, namun gansal 12 juta, kurang 10 juta. Padahal kalau sing duwe omah ini di kalender tanah di deadline. Pokoknya so Selasa ngarep iku duwe lunas 20 juta lek urung lunas terus gak usah tuku iki wis tak ora wong liya ae. Dadi terus dulure sorok niku matok. Kondo kakange kan. Wis alhamdulillah usahaku ning Surabaya diparingi sukses. Malah iki iko warungku sing anu iku arep tak ambane kan. Lah delalah sing tanah lore iko karo sing duwe didol diwene aku. Argane jaluk 20 juta lho tak iyani. Cuma aku iki saiki gek nyekel dhuwit 5 juta kan. Ya terus karepmu piye karep? Ngene sawahku lho, sawah sing bagian kok bapak kan. Iki sing cengkal 200 kuwi sing iki sing gandeng karo bagian sampean kuwi lho kan. Kuwi tukunen dhewe lah kowe. Tukunen dhewe lah. Umume rego kene pira to kan? Ya lek cengkal 200 kuwi ya. Nek ning kene ya payu lek 24 juta ya payu wis ngene kan ambek sampean wis ora usah 24 juta kan. Iso hidup-hidup aku nulung sampean. Wong sampean ya anake jek kuliah ngono sik butuh anu. Terus piye? Wis Zaman bayar 20 hae. 20 ora kudu saiki kabeh, aku butuhku mung 10. Butuhku mung 10 dienggo nepi celenganku, aku nduwe celengan 15, butuh tambahan 10. Dadi wis tanahku wis sampean tuku 20 wae, senajan regane 24. Lah sampean bayar 10 ae sik, nggo sing 10 kapan-kapan. Moga niki pun dina Sabtu malam Minggu, janjine sok Selasa. Kon iki untuk labahan. Wis muter adike mulai teng Surabaya niku bojone dicelok. Piye bune iki, Bu? Pandangan rono golek sebelahan rono-rono sendalan kono-kono. Niku delalah niku enten wong. Enten wong sing anake niku dadi TKW teng Brunei ngoten lho. Jadi kok moro-moro teko. Moro-moro niku teko. Nganu Mas, nyuwun tulung, kula sing titip duit. Enten apa to, Mbah? Iki lho ponakanmu iki lho ning Brunei lah ngirimi duit kok ya akeh men. Ngono, ngirimi duit kok anek 6 juta. Ngono. Lah terus kersane jenengan terus sampean gak anakku gak wani nggo duit 6 juta. Lah terus putih le balekne, Mbah. Lah yo kira-kira rong taun maneh wong ndek ning Malaysia iku rong taun kontrakane. Soalnya mulai bocah teko sampean balekno, aku yo ora iso ngebutne duit kuwi. Cuma aku malah wedi nyekel duit. Lah nggih dititipne teng bank to, Mbah? Alah apa to bank wis ora roh aku wis aku percaya sampean. Nampa 6 juta to, nggih. Kepenake omong lah moro-moro oleh kredit 6 juta tanpa bunga nyaure 2 tahun yang akan datang. Mestine lah nggih jembar. Nggih. Kudune lah alhamdulillah lagi ngoten ora. Usah Mbah sing ngalih niku wau duite diserahne kalih wis grundel. Golek kondi 4 juta iki ndek lali nek 6 juta iki wis akeh. Iki lho nggih. Dadi banjir sampean banding no. Sing wis kelabakan golek duwe ora nek oleh 5 oleh jingkrak-jingkrak kaya nemu donya. Lah kene wong nampa 6 juta kok isih ngresula. Coba sampean banding no. Mula sampean niku Allah itu memberi nilai sesuatu pemberian itu jangan dinilai, kita jangan menilai dengan ukuran uang. Nilai ukuran yang mengukuran uang maka sampean cupet uripe dadi cupet kaya kala gak ana duit rupet uripe, padahal mungkin kita punya teman. Nah, teman itu apa bisa dihargai dengan uang? Kanca sitok 1 juta apa iso? Gak bisa. Kerukunan, namanya kerukunan itu kan abstrak ya. Iku apa arep dirupiah nih? Piro biayane kerukunan? Wah iso bermacam-macam biaya. Piro biayane kerugiane wong tukaran? Ya iso macam-macam ya, delok ekspresi nilai tukaran. Iku mung perkara tukarane malah dol tinuku gak lancar tadi. Malah siji-siji gak gelem wae siji-siji sing lha kan malah rugi dadi nih. Nggih. Mula sampean niku nilai-nilai abstrak kegaiban, perintah-perintah Allah, amal soleh, itu nilainya bukan nilai yang bisa dinominalkan uang, tapi nilai itu bisa berupa kemarman, kecukupan, ketenteraman, kebahagiaan, yang itu semuanya sebenarnya lebih manfaat daripada hanya sekedar uang. Samingki nalika kula panjenengan donga teng Allah, mungkin ukuran-ukuran sukses sing jenengan masukne teng donga sejenengan ajuk ni teng Allah, itu nurut sampai mas ukuran maksimal yang paling top, itu penjaluk yang paling hebat. Tapi ternyata oleh Allah itu dinilai masih terlalu kecil permintaanmu itu. Saya ingin memberi yang lebih besar, maka ya jangan kesusulah minta di sini. Minta itu di dunia ini dituruti. Saya pengen nurutinya di akhirat. Harus kusenudan begitu. Atau mungkin gue tak turuti tenar, gue malah lorok kabeh. Mulai gak tak turuti. Kan kenyataan kata tadi. Gotong diso itu kata. Udara pertanian baku. Ini kok enten tiang itu sih. Masalah asale tentrem. Bisa panen baku, regani selodok muda. Terus tuku motor model anyar. Udah. Bisa tuku motor model anyar, karo anaknya juga sekolah. Nah, karena ndek urung-urung anu nih, malah anaknya ngeluyur terus montornya anyar. Jadi anggaran pengeluyuran tambah. Gitu, Lah durung male mengke efeke karena anake nguyur sepedae apik, mulia bengi lah. Tambah neh pengaruhe. Mulai kenal lomben-lomben, mulai kenal kerusakan-kerusakan akhlak. Mulai inilah itu kerugiannya berapa? Nopo kena dihitung rupiah. Ketekan nikmat ora mandah apik akhlaknya iku tambah elek, itu kerugian total. Nah, oleh karena itu kadang-kadang Allah sudah tahu watek syahwat panjenengan, Allah kan luwih ngerti wong sing gawe Allah nggih. Sing gawe Allah. Iki wong iki lek ketekan duit malah nerak-nerak. Terus oleh Allah diomongne nek malaikat kan aja dikai duit katiku kan. Dene bakai duit malah nerak-nerak. Lho, enten kalane wong niku sing kalau Allah Ta'ala iki bisane semangat ibadahnya perlu dikai duit, mulane sok dikai duit. Kemudian, jadi kayak kapan jadi duwe, kapan orang jadi duwe, kapan tekane peparing, kapan mundure peparing, dalam bentuk itu semua Allah yang akan menentukan. Dan ketentuan-ketentuan itu semua adalah kasih sayang Allah. Itu loh yang perlu kita pahami. Dan, nek sering kula nggih contoh, upamane enten bocah pilek, nyurung mbeler. Ya, meripate ketok napa branang ngoten modele ketok panas ngoten. Jaluk es. Jadi jaluk imae, es es liline malah pol pinten to nggih. Rp1 nggih. Rp1 kira-kira mae niku kaya dhuwit Rp100 teng anake saged mboten? Saged, tapi dikai ta mboten? Mboten. Apa ketika anak minta es lalu orang tua enggak memberi itu berarti orang tua enggak sayang. Ya tetap sayang dong ya. Tetap sayang. Tapi bentuk kasih sayang itu tidak harus dalam bentuk nuruti karepe terus. Gitu ya. Orang kudu nuruti karep terus. Bentuk kasih sayang itu bisa berupa pencegahan-pencegahan. Maka mengenai kita apa, ukurannya hikam yang lain. Di ungkapan yang lain, hikam dawakan ngeten. Barang siapa yang tahu. Iza fatahalaka. Babul fahmi filmani adal man'u aynal ato. Kalau Allah sudah membuka pemahaman pada pikiranmu. Dibuka pintu pemahaman bagi dirimu. Tentang apa? Paham tentang pencegahan Allah. Dicegah piye to? Jaluk ngene gak dituruti, jaluk ngono gak dituruti, duwe rancangan ngene gagal, duwe karep ngene gagal. Kalau kamu paham itu semua, paham betul bahwa itu dari Allah. Paham betul bahwa itu kasih sayang Allah. Maka adal man uainal ato. Maka pencegahan itulah hakikat pemberian. Ya dicegah ngono ku lho, berarti kowe diparingi selamat. Lah timbang diwehi tapi jongor. Lagi alung di gak diwehi tapi selamat. Nah, akhirnya terus pundi? Niki lek cara ibaratnya mobil. Sakjane digas karo direm niku penting pundi? Nah. Digas karo direm niku penting pundi? Nah. Lek digas berarti dikocor bensin. Lah ngono ta nggih? Lek direm berarti bensinnya dimacet no, gasnya ditinggal terus direm. Semua untuk apa ini? Untuk keselamatan. Jadi sopir kuwi ngerem iku ora kok berarti ngalang-ngalangi mobil ben ora mlaku. Ora. Batine mobil iki sopir piye to? Bar digas direm. Kapan dhewe? Upama mobil iso ngomong lali ngoten. Mbok digas wae. Aja ngono. Kuwi direm kuwi orang kok krono gak oleh melayu. Kue direm, iku ben ora nabrak. Kemudian, aku jane kesel loh. Digas wae loh. Digas itu supaya mencapai tujuan. Makanya, jenengan ampun. Sugane Gus. Kesel nek Gus ala padha ditekani wong, tekani wong tuku wae loh. Sama ditekani wong tuku ben maju. Kadang-kadang jaluk ya Allah mbok ngeten iki laris dakan ora diparingi ben direm. Lah mongko antarane ngerem karo ngegas iku sing ngerti duduk mobile, sing ngerti sing nyopir. Nah, semanten iki jenengan ngoten donga niku sosok dungane njaluk digas. Ya Allah kula nyuwun digas. Kadang-kadang ya Allah malah direp. Utawa kadang-kadang ya Allah kula sampean rep malah digas. Nah, itu terserah sopir, terserah apa kalau paham itu, maka antara diberi dan tidak diberi itu kedua-duanya sama. Antara direm karo digas, asal sama yakin bahwa sing nyopir itu ahli, sing nyopir itu tahu segalanya. Karena Allah alimun hakim, bijaksana, maka segalanya akan selesai. Nikulah sing. Mungkin sakit pula turke. Mugi-mugi wonten gunolan manfaatipun. Mugi-mugi wonten tambahipun pengertosan kula panjenengan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kula panjenengan sakit nampi kasih sayang ingkang sejati. Moga kita tutupkan itu masuk sarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka anhu wa sahbihi rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal khayra kullahu wa na'udzubika minasyarri kullihi ya man biyadihil khayru kulluhu. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعل للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه اخر كلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته